Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih terus mencurahkan nikmat-nikmatnya. Dan di antara nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan saat ini ada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat waktu luang. Sehingga dengan ketiga nikmat tersebut dan nikmat-nikmat lain yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya, dengan izinnya kita berkumpul kembali pada malam ini untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita. Dan seperti biasa, satu hal yang sering kita ulang dan sering kita tanyakan kepada ikhwan, baik ikhwan yang di studio maupun ikhwan dan akhwat yang ada di rumah. Soal pertama adalah hal raja'atum ad-durus fil bait, ya ikhwan. Hal amiltum muraja'ah fil bait? Naam. Antum muraja'ah di rumah insyaallah? Naam, insyaallah. Kita berhusnuzon kepada semua ikhwan di studio dan juga kepada ikhwan dan akhwat yang ada di rumah, semuanya muraja'ah. Karena seperti yang kita ketahui bahwa semakin lama dan semakin banyak pertemuan kita ini, maka akan semakin banyak mufradat, kata-kata yang baru yang akan kita temukan, plus ditambah dengan kata-kata yang sudah sering kita dengar. Maka jika kita sudah memahami kata-kata yang lama yang sudah kita pelajari, maka insyaallah akan lebih memudahkan kita untuk memahami kata-kata yang baru yang akan kita temukan pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan ad-darsul khamis, yang kalau kita perhatikan cukup panjang di sini dengan latihan-latihan yang cukup bervariasi. Dan di akhir pertemuan kita pada pekan yang lalu ada satu pembahasan yang belum kita bahas di halaman safha wahidun wa tharathun. Halaman 31 wahidun wa tharathun, halaman 31. Antum lihat di kotak paling bawah di halaman tersebut, di halaman 31 wahidun wa tharathun, ada kotak di bawah. Hunaka murabba, ada kotak di bawah. Wa fi al-murabba kitabah, di dalam kotak itu ada beberapa tulisan. Antum lihat semua, ikhwan? Ra'aitum? Ra'aitum. Baik. Man yaqra? Man yaqra hadhihi al-kalimah? Tafadhal. Tafadhal ya akhi, iqra hadhihi al-kalimah. Ayuh. Tafadhal, iqra. Al-kalimat al-jadida. Qara'nahu hadha, bal la? Qara'nahu. Qara'nahu. Qara'nahu. Baik, lana fil asfal, alladhi fil asfal. Sayyaratul mudarrisi. Antum lihat sayyaratul mudarrisi. Teruskan. Di bawah kalimat sayyarah, sayyaratun mudafun, mudafun. Al-mudarrisi mudafun ilaihi. Mudafun ilaihi. Di sini penulis buku ini seakan-akan ingin memperkenalkan kepada kita satu kaidah nahwu. Sengaja sepertinya beliau tidak jelaskan terlalu panjang. Beliau hanya mengenalkan kepada kita dua istilah. Yang pertama mudhafun dan yang kedua mudhafun ilaih. Ini terkait dengan pembelajaran bahasa Arab kita yang sudah kita pelajari di ad-darsul khamis ini, di pelajaran kelima. Li'annana najib, kita temukan di bab ini kathir minal kalimat dimitri hadhan naw. Kita akan temukan banyak sekali kalimat-kalimat yang memiliki dua istilah ini. Sayyaratul mudarrisi. Penulis memberikan contoh satu di sini, sayyaratu al-mudarrisi. Sayyaratul mudarrisi. Awalnya, anda perhatikan baik-baik. Anda minta kepada ikhwan studio maupun ikhwan dan akhwat di rumah, sedikit diperhatikan lebih konsentrasinya. Awalnya kalau kita pisah sayyaratun, lalu kita pisah al-mudarris menjadi al-mudarrisu. Sayyaratun al-mudarrisu. Ya tidak? Lalu sekedalik ya ikhwan? Bala. Kalau kita pisah maka masing-masing memiliki harakat yang berbeda. Sayyaratun. Kemudian al-mudarrisu. Itu juga kita pisah. Masing-masing berdiri sendiri. Ketika dua kata ini kita gabung, mudif kalimat sayyara ila kalimat al-mudarris. Kita sambungkan antara kalimat sayyara, kata sayyara dengan kata al-mudarris, maka menjadi, antum lihat harakatnya, sayyaratul mudarrisi. Kata pertama sayyaratu, kita beri istilah mudhafun. Antum harus hafal di sini. Jika dua kata ini digabung, maka kata yang pertama kita sebut mudhafun. Apa makna mudhafun? Mudhafun yang dinisbatkan. Yang dinisbat atau yang disandarkan. Mudhafun ilaih. Adapun kata yang kedua, al-mudarrisi, kita beri istilah dengan istilah mudhafun ilaih. Yang disandarkan kepadanya atau yang dinisbatkan kepadanya. Maksudnya kalimat al-mudarris atau kalimat sayyarah dinisbatkan kepada al-mudarris. Mobil milik siapa ikhwan? Guru. Jadi sayyarah ini dinisbatkan kepada siapa? Al-mudarris, kepada guru. Mobil milik guru. Sayyarah, kita beri istilah apa tadi ikhwan namanya? Mudhafun al-mudarrisi mudhafun ilaihi. Dan perlu diketahui kalau mudhafun ilaihi selalu majrur. Pasti selalu majrur. Apa itu majrur? Majrur artinya diberi tanda harakat kasrah jika dia tunggal. Jika dia tunggal kita beri tanda harakatnya. Harakat huruf terakhir, apa huruf terakhir di kalimat al-mudarris ya, ikhwan? Kasrah. Huruf terakhir di kalimat al-mudarris? Sin. Apa harakatnya? Kasrah. Karena apa sebabnya? Karena posisi dia sebagai mudhafun ilaih. Dan begitu seterusnya. Kita lihat, kita beri contoh misalnya. Kita latihan sedikit kaidah ini. Lihat halaman untuk ya, ikhwan, sab'an wa ishrun, afwan. Sab'an wa ishrun. Undur safa sab'un wa ishrun. 27. Sab'un wa ishrun. Undur at-tadrib atau at-tamrin al-thani. Antum lihat latihan kedua. Adif al-kalimat al-ula ila al-thaniyah. Adif al-kalimat al-ula ila al-thaniyah. Ma mana adif? Atau sambungkan atau sandarkan. Al-kalima al-ula, kata yang pertama, ila tsaniyah, kepada kalimat atau kata yang kedua. Antum akan temukan di sini kaidah mudhafun wa mudhafun ilaih. Lihat kitabun Muhammadun. Antum lihat kalau dua kata ini berdiri sendiri, masing-masing terpisah daripada yang lainnya, tidak bersambung atau tidak dinisbatkan satu kepada yang lainnya, maka harakatnya antum lihat semuanya. Semuanya apa ikhwan? Doma tain. Ayo ikhwan sedikit ini, sedikit konsentrasi ikhwan. Kitabun Muhammad, semua harakatnya adalah apa ikhwan? Doma tain. Ketika kita sambung, kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Anas sengaja memperlama penjelasan ini karena sering sekali kita temukan ketika membaca latihan keempat misalnya di halaman 28, banyak sekali ikhwan yang kesulitan membaca harakatnya. Padahal kalau kita pahami ini, pahami latihan kedua ini insyaallah. Latihan yang keempat halaman 28 akan mudah, kita akan baca. Tolong diperhatikan baik-baik ikhwan dan akhwat di rumah terutama, karena di studio kita bisa melihat langsung ikhwan-ikhwan. Di antum yang di rumah, tolong diperhatikan benar-benar penjelasan kita di sini. Ketika kalimat kitabun dengan Muhammadun kita sambung, maka antum lihat kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Apa yang terjadi, ikhwan? Mada yahdusuna? Apa yang terjadi di sini? Taghayyur al-harakat. Terjadinya perubahan harakat. Antum lihat. Kitabun menjadi? Kitabu. Menjadi? Menjadi dhammah. Muhammadin, lihat tadinya dhammatain menjadi kasratain. Kasratain. Nah, antum lihat di kalimat kitabu Muhammadin, kitabu itu kita beristilah mudhafun. Kita beristilah mudhafun. Lalu antum lihat kalimat Muhammadin kita beristilah mudhafun ilaihi. Jangan sampai lupa kalimat ini. Mudhafun dan mudhafun ilaihi. Dan mudhafun ilaihi, ikhwan, selalu pasti apa, ikhwan? Majrur. Majrur itu artinya diberi tanda harakat kasrah jika ia tunggal. Dan di sini lihat kasrah tain Muhammadin. Di sini kasratain. Intabihu ya ikhwan, nanti dulu paham. Ada taban mulfit lin nazar. Baik. Narji ila kitabina. Kitabu Muhammadin. Muhammadin apa tadi ikhwan istilahnya? Mudhafun ilaihi. Sama-sama ikhwan, mudhafun ilaihi. Kitabu mudhafun. Muhammadin mudhafun ilaihi. Muhammadin mudhafun ilaihi. Muhammadin mudhafun ilaihi. Dan mudhafun ilaihi selalu pasti majrur. Apa arti majrur? Harakatnya harus kasrah. Di sini tanda harakatnya apa, ikhwan? Kasrah tain. Lalu kenapa di sayyaratul mudarrisi halaman 31 kasrah saja? Tidak ya, kata-katanya. Antum lihat beda antara kalimat Muhammadin di sini dengan as-sayyar afwan al-mudarris. Muhammadin di sini tidak ada alif lam Muhammadin, bukan al-Muhammadi, bukan, tapi Muhammadin. Adapun di contoh halaman 31 al-mudarrisi, dia ada apa, ikhwan? Ada alif lam. Alif muhalla bi alif lam. Fa al-haraka, maka harakatnya kasrah. Adapun al-ism Muhammad huna ghair muhalla bi iflam, tidak ada alif lamnya, maka harakatnya kasrah tain, kasrah tain. Fahimtum ya ikhwan? Insyaallah fahimtum, atau insyaallah la tafham? Antum paham insyaallah atau insyaallah tidak paham? Insyaallah fahimna, alhamdulillah. Ya. Soal ada pertanyaan dari pesan singkat dari di Cibitung berkenaan dengan mudhafun ilaihi. Ya. Apakah selain nama harus ada alif lamnya? Selain nama mudhafun ilaihi itu harus ada alif lamnya. Karena pada contoh, Tidak harus alif lamnya. Ah, okay. Sudah cukup kita jalan. Tidak harus ada alif lam. Bisa saja tanpa alif lam. Baik. Nah, mudhafun wa mudhafun ilaih. Dan kalimat ini, ikhwan, kalimat yang terdiri dari mudhafun dan mudhafun ilaih disebut kalimatu idhafah. Idhafatun. Kalimat yang terdiri dari mudhafun dan mudhafun ilaih itu kalimat namanya idhafah. Dan sering di latihan 28, lalu di latihan berapa lagi? Antum akan temukan al-kalimat fi mithli hadzal naw. Kata-kata yang memiliki kesamaan seperti ini. Ada mudhaf dan ada mudhafun ilaih. Dan mudhafun ilaih, ikhwan, sekali lagi, selalu apa? Majrur. Apa yang maksudnya majrur? harakatnya, harakat huruf terakhirnya harus kasrah. Kasratain jika dia tanpa alif lam, kasrah saja jika dia tanpa ada alif. Tolong dipatahin lagi, benar gak anak bicara tadi? Kasratain kalau ada alif lam, betul ya ikhwan? Salah, kasratain kalau tidak ada alif lam. Kasrah saja jika ada alif lam. Baik, alhamdulillah antum teringat untuk semua. Baik, ada mau ditanyakan? Ada pertanyaan di tingkat SMS lagi? Tidak ada? Baik, kita lanjutkan. Al-an nadukul fi darsin jirid. Al-an, kita sekarang nadukul masuk fi darsin jirid, ke pelajaran baru. Ad-darsus sadis. Ad-darsus sadisu. Pelajaran ke 6. Hadihi. Hadihi. Nah, sebelumnya di pelajaran pertama antum mengatemukan hadza. Sekarang hadhihi. Antum lihat ada kesamaan. Sepertinya hadza dan hadhihi ini punya hubungan kerabat yang dekat. Hadza dan hadhihi ya ikhwan, maknanya sama. Ini ismun isyarah, kata tunjuk, lil qarib, untuk menunjuk benda yang qaribun, dekat. Hadza dan hadhihi ya ikhwan memiliki makna yang sama. Maknanya sama-sama seperti, maknanya ini. Ismun isyaratun lil qarib, kata tunjuk untuk yang dekat. Lalu apa yang membedakan antara hadza dengan hadhihi? Kalau hadza tidak ada haknya, kalau hadhi ada haknya. Begitu ya, ikhwan? Dari segi tulisan sudah beda, iya. Dari segi kalimat, antum lihat hadza, hadhi sudah beda. Tapi di sini yang pasti kalimat hadza di peruntukan untuk menunjuk benda-benda yang bersifat laki-laki, atau kita sebut dengan istilah nahwu ism muzakkar. Ismun muzakkarun, isim atau kata benda yang memiliki sifat laki-laki, dia digunakan kata tunjuk hadza. Contohnya hadza Muhammadun. Hadza Muhammadun isim muzakkar. Zalik Muhammadun. Muhammadun isim laki-laki. Sudah jelas itu. Hadza Muhammadun. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Ma mana kitabun? Buku. Kitabun. Kitabun isim muzakkar. Kitabun ini kata benda yang bersifat muzakkar, bersifat laki-laki. Iya. Apa sebabnya kitabun bersifat laki-laki? Punya jenis kelamin dia sampai terlihat? Karena tidak memiliki ta'amur boto di antaranya. Tanda-tanda isim itu bukan isim muzakkar. Tidak ada tanda ta'amur boto. Anda tahu ta'amur boto? Ta' yang, kalau ta' maftuha yang terbuka. Ada titik dua di atasnya. Ini ta' marbuto yang terikat tertutup. Dia bentuknya sama seperti ha. Jika di akhir kalimat, maka dia dibaca seperti ha. Fatimatu. Bisa juga kita baca Fatimah. Fatimatu, tuh di situ ta' marbuto. Kalau kita matikan, maka dia berbunyi seperti ha. Fatimah. Fatimah, paham tum? Ah, kitabun. Kitabun di sini tidak ada ta' marbutonya atau tidak? Tidak ada. Tidak ada ta' marbutoh. Maka dia isim muzakkar. Kata benda yang bersifat laki-laki. Ah, kalau kita gunakan hadhihi. Hadhihi Muhammadun. Sahih? Betul begitu kalimatnya? Hadhihi Muhammadun? La. Kita gunakan hadza Muhammadun. Tapi kalau Zainabu misalnya. Zainabu. Hadhihi Zainabu. Jangan antum bilang hadza Zainabu, tapi hadhihi Zainabu. Contoh lain. Khadijatu. Hadhihi atau hadza ya ikhwan? Hadhihi. Hadhihi Khadijatu. Contoh lain ya ikhwan? Anda bisa berikan contoh lain? Hadhihi kurrasatun. Kurrasatun. Hadhihi atau hadza kita pakai? Hadhihi. Hadhihi kurrasatun. Contoh lain ya ikhwan? Haqibatun. Itu tak marbutoh. Sahih. Kita gunakan hadza atau hadhihi? Hadhihi. Hadhihi haqibatun. Satu lagi contoh. Sarirun. Hadza atau hadhihi? Hadza. Sarirun. Hadza. Sabburatun. Hadihi. Taib. Ana akan sebutkan isimnya, antum sebutkan pakai hadi atau hadihi. Maktabun. Hada maktabun. Hada maktabun. Ahsantum. Qamisun. Hada qamisun. Hada qamisun. Taib. Zujajatun. Hadihi zujajatun. Ma mana zujajatun? Kaca. Kaca. Taib. Qurrasatun. Hadihi qurrasatun. Taib. Maryamu. Hadi Maryam. Kenapa Maryam pakai hadi? Iya, nama perempuan. Nah, perempuan. Tidak ada tamar butonya? Karena dia nama mana sudah? Dia nama untuk perempuan. Walaupun tidak ada tamar butonya tetap kita gunakan hadi. Hamzatu. Hadi. Hamzatu atau Hamzati? Hada Hamzatu atau hadi Hamzatu? Hada Hamzah. Ha atau ha? Ha Hamzah. Maka kita pakai apa? Hada atau hadi? Hada. Apa sebabnya hada? Ada tamar buton di belakangnya. Karena sudah pasti halimat Hamzah untuk laki-laki, maka kita gunakan ada. Faham tu, ya kawan? Insyaallah. Baik. Antum paham? Mudah-mudahan insyaallah ikhwan dan akhwat yang di rumah paham insyaallah. Baik, naqra al-an, kita baca sekarang. Istami' jayran. Istami' unzur ila al-kitab wastami' jayran. Unzur ila al-kitab wastami' jayran. Hadha ibn Hamidin. Hadha ibn Hamidin. Wahadihi bintu Yasirin. Wahadihi bintu Yasirin. Ibnu Hamidin jalisun. Wa bintu Yasirin waqifatun. Ibnu Hamidin jarisun wa bintu Yasirin waqifatun. Kita pelajari dulu di sini. Hadza ibnu Hamidin. Kenapa ana baca hadza ibnu bukan hadza ibnu? Apa sebabnya, ikhwan? Karena alif yang tidak ada, alif yang tidak ada hamzanya. Di sini alifnya hamzatu al-wasl. Apa hamzatul wasl? Apa kaidahnya hamzatul wasl? Jika di awal dia dibaca, jika didahului oleh satu kata atau kalimat, tidak dibaca. Maka kalau antum baca di kalimat kedua, ibnu, terlihat alifnya, terlihat hamzanya, ibnu Hamidin. Tapi di awal, hadzabnu Hamidin. Dan ini sudah kita pelajari. Hadzabnu Hamidin, wahadihi bintu Yasirin. Terjem ya akhir kirim. Ini anaknya Hamid. Dan ini adalah anak Wahid. Nuridu Wahidan fakat. Anta ya akhir kirim. Ini anak laki-lakinya Hamid. Dan yang ini anak perempuannya Yasir. Dan ini anak perempuannya Yasir. Faham tu, ikhwan? Laisa hunaka kalimat jadida. Tidak ada kata baru di sini. Alaysa kadzalik? Bala. Apa yang baru di sini? Ada yang baru? Hadhihi. Anda lihat ketika menggunakan ibnu kita gunakan hadza. Tapi ketika kita gunakan bintu maka kita menggunakan isim syarahnya hadhihi. Hadza ibnu Hamidin. Sahih ikhwan begitu bacanya? Hadza ibnu Hamidin. Hadza ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Kita menggunakan hadza untuk ibnu dan hadhihi untuk bintu. Mana bintu ya, kan? Anak perempuan. Tapi di sini ada kalimah idhafah. Ada kalimah idhafah. Siapa yang bisa memberikan jawaban? Di mana kalimah idhafah di sini? Ibnu Hamidin. Lalu satu lagi? Bintu Yasirin. Mana mudhaf di kalimat Ibnu Hamidin? Mana mudhaf? Ibnu. Mana mudhafun ilaih? Hamidin. Lihat, antum lihat. Mudhafun ilaih selalu? Majrur. Dan majrur di sini tandanya apa, ikhwan? Kasrah. Di sini kasrah? Kasratain. Lalu bintu Yasirin. Mana mudhafun, mana mudhafun ilaih? Bintu Yasirin. Bintu mudhafun Yasirin. Mudhafun ilaih. Taib. Sekarang terjemahkan kalimat yang kedua di bawahnya. Ibnu Hamidin jalisun Wa bintu Yasirin waqifan. Anta ya fil kirim. Fadhal, terjem. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Anak laki Hamid duduk dan anak perempuan Yasir berdiri. Baik. Di sini antum lihat ada dua kalimat idhafah. Yang mana ikhwan? Ibnu Hamidin dengan bintu Yasirin. Bintu Yasirin. Mana mudhaf di kalimat Ibnu Hamidin? Ibnu. Mudhaf ilaih? Hamidin. Lalu bintu Yasirin. Mana mudhaf wa mana mudhaf ilaih? Bintu mudhaf. Bintu mudhaf wa Yasirin? Yasir mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Lihat di sini kita mempraktikkan kaidah ini. Dan di antara manfaat mempraktikkan kaidah ini agar kita tidak lupa. Wa antum lihat di kalimat jalisun dan kalimat waqifatun. Antum lihat kalimat jalisun. Ibnu Hamidin jalisun. Wa bintu Yasirin waqifatun. Di sini antum lihat waqifatun menggunakan ta marbutah. Padahal bisa saja kita bilang waqifun. Asalnya apa ya ikhwan? Waqifun. Tapi di sini kita menggunakan waqifatun tak marbuto. Apa sebabnya? Karena waqifatun sifat untuk bintu, bintu Yasirin. Siapa yang sedang berdiri di sini ikhwan? Siapa yang sedang berdiri? Anak perempuannya ya? Yasir. Maka ketika kita bilang bintu anak perempuan Yasir sedang berdiri, bintu Yasirin waqifatun, tidak waqifun. Karena waqifatun sifat dari siapa ya ikhwan? Bintu Yasin, anak perempuannya Yasin. Maka waqifatun kita menggunakan ta marbuto. Tapi kalau antum lihat jalisun bukan jalisatun. Bisa saja kita menggunakan jalisatun, tapi di sini kita pilih jalisun. Apa sebabnya? Tanpa ta marbuto, apa sebabnya? Karena jalisun sifat untuk siapa ya ikhwan? Anak laki-laki. Anaknya laki-laki Hamid. Dan anak laki-laki Hamid muzakkar. Maka kita menggunakan jalisun. Sifatnya juga muzakkar, tidak muannas. Fahim tim ya ikhwan? Baik, kita lanjutkan. Nastamid. Man hadhihi? Man hadhihi? Hadhihi ukhtul muhandisi. Hadhihi ukhtul muhandisi. Ahiya aydan muhandisatun? Ahiya aydan muhandisatun? La hiya tabibatun. La hiya tabibatun. Kita ulang sekali lagi. Man hadihi? Terjem ya ikhwan. Man hadihi? Ma mana man hadihi? Man siapa hadihi? Ini. Siapa ini? Seakan-akan orang yang bertanya ini menunjuk kepada siapa? Nah, dari sini kita mengetahui dia menunjuk perempuan, tidak mungkin menunjuk laki-laki. Man hadhihi? Hadhihi ukhtul muhandisi. Mana ukhtu? Ukhtun. Al muhandisi? Insinyur. Atau arsitek. Ini saudara perempuannya siapa? Insinyur atau seorang arsitek. Lalu muncul pertanyaan lagi. Ahiya aydan muhandisatun? Ahiya aydan muhandisatun? Ahiya, apa mana a? Apakah hiya? Dia. Hiya kembali ke siapa? Ukhtu, ukhtul muhandis. Apakah dia? Dia di sini siapa? Anak perempuannya? Al-muhandis. Ahiya aydan, apa mana aydan? Juga. Aydan artinya? Juga. Aydan artinya apa ya ikhwan? Juga. Apakah dia juga muhandisatun? Mana muhandisatun? Arsitek. Nah, antum lihat muhandisatun. Apa sebabnya menggunakan ta marbuto di sini? Muhandisatun. Karena muhandisatun kembali ke siapa? Hiya. Hiya ini siapa tadi? Ukhtu al-muhandis. Saudara perempuan. Faham, Tom? Berarti kalau kita bilang muhandis, ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Muhandisatun perempuan. Arsitek perempuan. Faham, Tom? La hiya tabibatun. La hiya tabibatun. Tidak hiya, apa mana hiya? Dia, dia perempuan. Tabibatun, apa mana tabibatun ya kawan? Dokter perempuan. Kalau dokter laki-laki? Tabibun. Tabibun. Tapi kalau dokter perempuan kita tambahkan ta mar butoh tabibatun. Tabibatun. Faham tu, ya kawan? Baik. Nastamir, kita lanjutkan. Sayyaratu man hadhihi? Sayyaratu man hadhihi? Man yuterjim lana? Mobil siapa ini? Mobil siapa ini? Al-jawab, hadhihi sayyaratul mudiri. Hadhihi sayyaratul mudiri. Mengapa kita menggunakan hadhihi bukan hadha? Hadhihi karena dia ada nama buta sayyaranya. Karena hadhihi ini untuk menunjuk sayyaratu. Dan sayyaratu di sini ada tak marbutohnya. Maka dia disebut isim atau kata benda yang bersifat perempuan, isim mu'annath. Maka kita gunakan kata tunjuk hadhihi bukan hadha. Hadhihi sayyaratul mudiri. Ini mobilnya siapa ya kawan? Direktur. Direktur atau mobilnya? Kepala sekolah. Sayyaratul mudiri. Di sini ada kalimat idhafah. Mana ya kawan kalimat idhafah? Mudhafun sayyaratul mudiri. Sayyaratu mudhafun ilai. Al-mudiri mudhafun ilai. Sayyaratu mudhafun ilai. Sayyaratu mudhafun. Sayyaratu mudhafun. Sayyaratu mudhafun. Al-mudiri mudhafun ilaih. Jangan ngantuk ya kawan. Terakhir sebelum kita sama-sama baca, nanti halaman 33-nya kita lanjutkan lagi nanti setelah kita baca yang 32. Ma hadhihi, ma hadhihi. Di sini pakai ma. Kalau tadi man. Man. Apa beda antara man dengan ma? Man untuk menanyakan siapa? Orang, manusia. Tapi kalau ma untuk ban? Benda. Ya. Tidak benar. Ma hadhihi hadhihi Zainabu. La. Ma hadhihi hadhihi Khadijatu. La. Khata. Ya benar? Man hadhihi. Juga tidak benar kalau kebalikannya. Ma hadhihi man hadhihi hadhihi sayyaratu. La. Ma hadhihi hadhihi mikwatun. Antum lihat gambarnya mikwatun. Mana mikwatun ya ikhwan? Setrika. Hadhihi mikwatun. Kita gunakan hadhihi. Kenapa kita gunakan hadhihi ikhwan? Karena dia. Untuk menunjuk siapa ini sini? Menunjuk apa? Muannas. Mikwatun. Mikwatun di situ ada tak marbutohnya, maka dia isimnya muannas. Ini adalah apa ya ikhwan? Setrika. Taib al-an istami' thumma karir. Istami' thumma karir ya ikhwan. As-saut نريد الصوت يا أخي نريد صوتا مرتفعا كلكم يا ارفع الصوت يا إخوان هذه هذه هذه هذا ابن حامد هذا ابن حامد وهذه بنت ياسر وهذه بنت ياسر ابن حامد جالس ابن حامد جالس وبنت ياسر واقفة وبنت ياسر واقفة من هذه من هذه هذه أخت المهندس هذه أخت المهندس أهي أيضا مهندسة أهي أيضا مهندسة ما معنى أيضا يا إخوان جوجا لا هي طبيبة لا هي طبيبة لا هي طبيبة لا هي طبيبة ما معنى طبيبة دكتور perempuan دكتور perempuan سيارة من هذه سيارة من هذه هذه سيارة المدير هذه سيارة المدير ما هذه ما هذه هذه مكوات هذه مكوات هذه مكوات Hadihi mikwatun. Ma mana mikwatun, ikhwan? Setrikaan. Baik. Dan selanjutnya kita berikan kesempatan bagi antum para pendengar yang ingin berinteraksi langsung, membaca atau mungkin bertanya, silakan di 8236543. Baik, kita angkat penelpon pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Umu di mana? Umu Umair di Ciledug. Di Ciledug, baik. Silakan, Sob. Umu Umair ma'aki al-kita? Nah, ma'aki kita. Baik, ikhra idan. Aina, Sob? Hadihi. Hadha benu Hamidin, wa hadihi bintu Yasirin. Ibnu Hamidin jalisun, wa bintu Yasirin waqifatun. Man hadhihi? Hadhihi ukhtul muhandisi. Naam. Ahiya aidan muhandisatun? La, hiya tabibatun. Naam. Sayyaratu man hadhihi? Naam. Hadhihi sayyaratul mudiri. Taib. Ma hadhihi? Hadhihi mikwatun. Hadhihi mikwatun. Taib, yakfi. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Dan bagi para pendengar lain, silakan di 8236543. Kita angkat kembali penelpon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umu, siapa di mana? Dengan Umu Anissa. Di mana, Umu? Di Bekasi. Di Bekasi, Taib. Silakan. Umu Anissa ma'akil kitab? Naam. Taib, fadal ikra. هذا ابن حامد وهذه بنت ياسر. لماذا نستعمل هذه بنت وليس هذا بنت؟ Apa sebabnya umum kita menggunakan هذه tidak هذا؟ Karena bintu perempuan. Bintu perempuan, maka kita gunakan هذه. Baik, istamiri. Ibnu Hamid jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Baik, لماذا waqifatun? Kenapa waqifatun bukan waqifun? Karena bintu. Ada sifat untuk? Perempuan. Untuk perempuan. Taib. Istamiri. Man hadihi? Hadihi ukhtul muhandisi. Naam. Ahiya aydan muhandisatu? Muhandisatun? Naam. La, hiya qabibatun. Naam. Sayyaratu man hadihi? Taib. Hadihi sayyaratul mudiri. Taib. Ma hadihi? هذه مكواتن. طيب جزاك الله خير بارك الله فيك. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kita beri kesempatan dua pendengar lainnya. Kami harapkan ikhwan yang menelponnya, kita bagi kesempatan ikhwan untuk akhwat di 8236543. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa, Umi? Dengan Tegar Cibarusah. Di Cibarusah, baik. Umu Tegar ma'akil kitab, insyaallah ma'akil kitab. Naam. طيب فضل اقرا هذا بنو حميد وهذه بنت ياسر نعم ابن حميد جالس مره اخرى اسكلاجي ام تجار ابن حميد جالس جاء ادي بجلس جاء جالس ابن حميد جالس وبنت ياسر واقفه Man hadihi? Sekali lagi Ummu, wa bintu Yasirin. Wa bintu Yasirin wa kifatun. Taib. Man hadihi? Hadihi uftul muhandisi. Nah. Ahia aizan muhandisi? Ahia aizan muhandisatun? Muha atau muha Ummu? Muha. Ha apa ha? Ha. Ha, ya, taib. Ahia aizan muhandisatun? La hiya tabibatun. La. La hiya tabibatun. Taib. Sayyaratu man hadihi? Naam. Hadihi sayyaratul mudiri. Taib. Ma hadihi? Hadihi mikwatun. Taib. Jazakallahu khair. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, kita beri kesempatan satu pendengar lagi untuk ikhwan bagi para pendengar yang ingin membaca pada pelajaran yang ke-6. Dan pembahasan kita masih dalam isyarat atau penunjuk untuk perempuan hadihi. Kita angkat kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak, di mana? Abu Fahmi Cibitung. Abu Fahmi di Cibitung, baik. Abu Fahmi ma'akal kitab? Naam, Ustaz. Baik, fadal ikra. Hadihi hadabnu hamidin wa hadihi bintu yasirin. ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Taib. Man hadhihi? Hadhihi ukhtul muhandisi. Ayat maratan ukhra. Hadhihi? Hadhihi ukhtul muhandisi. Hadhihi ukhtul muhandisi. Ana sami'tu muha. Muha atau muha? Muha. Muha. Taib. Maratan ukhra. Hadhihi ukhtul muhandisi. Taib. Ahia aidan muhandisatun? Muhandisatun. Ahia aidan muhandisatun? Taib. La hiya tabibatun. Naam. Sayyaratu man hadhihi? Hadhihi sayyaratul mudiri. Ahsant. Ma hadhihi? Hadhihi mikwatun. Taib. Abu Luqman, ana as'aluka? Mungkin? Ana tanya antum, bisa? Insyaallah. Taib. Huna kalimat jalisun dan waqifatun. Apa sebabnya di sini jalisun? Lalu kenapa di sini waqifatun? Jalisun karena dia kepada ibnu. Dia sifat untuk laki-laki. Ibnu Habibin. Baik, maka tidak jalisatun. Dia jalisun. Ahsan. Kalau waqifatun? Waqifatun karena sifat untuk perempuan. Baik, barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Pada Abu Fahmi, sudah. Tapi ada beberapa pertanyaan dari peserta. Fadal. Kita angkat terlebih dahulu. Baik, pertanyaan pertama. Ya, ada beberapa pendengar yang menanyakan berkaitan tentang untuk menunjuk benda, Ustaz, yang kita tidak mengetahui pemiliknya perempuan atau laki-laki. Kata petunjuk yang kita gunakan apa, Ustaz? Yang pemiliknya tidak kita hafal laki. Tidak, iya. tidak masalah. Tidak ada masalah. Contoh begini. Antum misalnya pulpen siapa ini? Tidak diketahui siapa orangnya. Bagaimana ininya? Kalimatnya? Qalamu man hadza hadza hadhihi? Hadza. Hadza apa sebabnya? Kepada kembali ke qalam. Hadza dan hadhihi tidak akan berpengaruh. Ke siapa orangnya tidak. Hadza dan hadhihi tidak dipengaruhi oleh siapa yang punya. Qalamu man hadza, tapi karena hadza ini kembali ke siapa? Ke bendanya. Pulpennya. Sehingga siapapun yang punya, maka tetap kita pakai man. Tidak apa kita jawab man. Man ini untuk laki-laki dan perempuan. Qalamu man hadza. Tapi kalau kita gunakan haqibatu man hadza, sahih? Khata. Sebabnya apa? Haqibatu man hadza. Apa sebabnya khata? Salah? Karena hakibah perempuan. Perempuan. Maka kita gunakan hadhi. Haqibatu man hadhihi. Bukan haqibatu man hadha. Sehingga kata tunjuknya, walaupun siapapun yang punya laki-laki perempuan tidak akan berpengaruh hadha atau hadhihinya. Tapi yang mempengaruhi apa? Benda yang ditunjuk. Faham tum? Taib. Faham. Taib. Asal akhar? Talak bil mufradat makna. Taib, mungkin. Taib. Ada pertanyaan tentang makna mufradat yang tertinggal tadi. Nah. Iya, qarnun Ustaz. Kalimat qarni itu generasi, artinya generasi ataukah berarti tanduk? Di mana kita dapatkan qarnun ini? Laisa fil kitab kharij al-kitab. Kharij itu. Taib, qarnun. Taib al-qarnu memang memiliki banyak makna. Maka di sini penting untuk memahami satu kata itu jika diletakkan dalam kalimat. Jika diletakkan dalam kalimat, maka akan diketahui apa makna daripada kalimat qarnun ini. Ya, kalau antum dalam hadis khairul quruni qarni, maka qarni di sini artinya masa, zaman atau kurun. Tapi kalau al-qarn, qarnul ghanam misalnya. Qarnu al-ghanam, maka di sini artinya tanduk daripada kambing. Maka tergantung daripada kalimatnya, wallahu a'lam. Satu lagi, Ustaz, berkaitan dengan makna, tolong jelaskan mana kalimat aba, abi, dan abu. Kemudian baiknya sang anak itu memanggil ayahnya apa, Ustaz? Aba, abi, dan abu, di sini maknanya tidak berubah, bapak. Hanya saja nanti antum akan temukan di sini ada asma'ul khamsa, ada bab di nahwu itu namanya asma'ul khamsa. Ada isim yang lima, yang perubahan huruf terakhirnya itu bisa alif, bisa dhammah, bisa waw, bisa kasrah. Aba, maka fathah. Abu, maka waw. Abi, maka dia ya. Huruf terakhirnya ya. Mana yang sama? Aba, abu, abi, maknanya tidak berubah, bapak. Tapi ketika kapan aba, kapan abi, kapan abu itu yang berpengaruh nanti. Di mana posisinya? Di mana posisinya? Dan ini nanti tidak bab ini bab yang nanti akan pelajari insyaallah di bab nahwu. Antum yang mungkin nanti ikut dirasa takhasus, ikut apa namanya program takhasus, mudah-mudahan bisa mendapatkan bab ini insyaallah. Baik, kita teruskan. Baik, antum lihat unzuru safa salasatun wa salasun. Salasatun au salasun wa salasun. 33. Masih dalam ad-darsu as-sadis. Ad-darsu as-sadis. Istami' jayidan. Istami'u ikhwan, istami'u jayidan. Liman hadhihi, hadhihi li Khalidin. Hadhihi li Khalidin. Adarrajatu Anasin hadhihi. Kita baca dulu semuanya, baru kita akan jelaskan satu demi satu. Adarrajatu. Adarrajatu Anasin hadhihi. La hadhihi darrajatu Ammarin. Hadhihi jadidatun. Hadhihi jadidatun. Wadarrajatu Anasin qadimatun. Wadarrajatu Anasin qadimatun. Limadha Anasin ya ikhwan? Apa sebabnya? Karena dia mudhafun ilaih. Hadhihi sa'atu Aliyyin. Hadhihi sa'atu Aliyyin. Apa sebabnya Aliyyin ya ikhwan? Mudhafun ilaih. Hiya jamilatun jiddan. Hiya jamilatun jiddan. Hadhihi mil'aqatun. Hadhihi mil'aqatun. Wa hadhihi kidrun. Wa hadhihi kidrun. Al-mil'aqatu fil qidri. Al-mil'aqatu fil qidri. Ini bacaan Al-Qadar dengan Al-Qidr sama. Tapi tentu yang membedakan adalah harakatnya. Maka jangan baca fil qadari. Al-mil'aqatu fil qidri. Al-Qidr. Hadhihi baqa afwan hadhihi baqaratu baqaratul fallahi. Hadhihi baqaratul fallahi. Hadha anfun wa hadha famun. Hadha famun afwan hadha anfun wa hadha famun. Hadhihi udhunun wa hadhihi 'aynun. Hadhihi udhunun wa hadhihi 'aynun. Wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Baik. Kita mulai kembali dari atas. Istami' انظر إلى الكتاب واستمع لمن هذه لمن هذه لمن sepertinya kalimat jadidah kata baru li alum man ada huruf li, lam lalu ada isim man liman digabung menjadi liman mana liman li mana li untuk atau milik lam di sini artinya lam pemilikan. Milik. Liman. Milik siapa? Liman hadhihi. Milik siapa ini? Hadhihi li Khalidin. Hadhihi li Khalidin. Ini li. Apa tadi li ikhwan maknanya? Milik. Hadhihi ini milik Khalid. Ini milik Khalid. Hadhihi berarti menunjuk benda apa menunjuk orang ya, ikhwan? Benda. Benda. Di sini apa sebabnya? Tidak diketahui, tapi pada asalnya ketika hadhihi tidak diketahui, dia pas cenderungnya dia menunjuk kepada benda. Cenderungnya. Hadhihi li Khalid. Li Khalidin. Sepertinya ini dipahami oleh ada yang bertanya maupun yang menjawab. Yang bertanya dan menjawab memahami hadhihi ini kembali ke siapa. Tapi bagi kita tidak terlihat gambarnya apa ini. Liman hadhihi hadhihi li Khalidin. Adarrajatu Anasin hadhihi. Adarrajatu Anasin hadhihi. Terjemah ikhwan. Apakah sepeda? Apakah darrajatu sepeda? Anasin hadhihi. Apakah ini sepeda Anas? Apakah ini milik Anas? Apakah ini sepeda ini miliknya Anas? Apakah sepeda ini miliknya Anas? Baik. Anda lihat kalimat hadi di belakang, tapi kita terjemahkan di depan. Sesuai dengan ejaan atau bahasa kita. Tidak mungkin kita, apakah sepeda Anas ini? Bisa saja, tapi ini bukan kalimat yang betul. Ini kalimat yang dipakai sehari betul. Tapi kalau kalimat yang dianggap sebagai ejaan yang benar, maka tidak. Apakah ini sepedanya Anas atau sepeda milik Anas? Kenapa Anasin bukan Anasun? Mudhafun ilaih. Karena Anasin mudhafun. Main dah kursi? Main dah. La hadhihi darrajatu Ammarin. La hadhihi darrajatu Ammarin. Kenapa sebenarnya Ammarin ya, ikhwan? Karena dia mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih, lagi-lagi mudhaf dan mudhaf ilaih di sini disebutkan. Tidak, ini sepedanya siapa, ikhwan? Ammar. Hadhihi jadidatun. Mana hadhihi jadidatun? Ini baru. Apa yang baru di sini, Wan? Sepeda. Hadhihi kembali ke sepeda. Ini sepeda ini maksudnya sepeda ini baru. Wadarrajatu Anasin qadimatun. Wadarrajatu Anasin, terjemah ikhwan, dan sepedanya Anas qadimatun lama. Masih ingat jadidun dan qadimun? Ingat di pelajaran. Jadidun di pelajaran jauh sekali, hadun. Halaman berapa ini? Yang baru mungkin di sini darrajatu. Wadarrajatu Anasin qadimatun, dan sepedanya Anas apa ya, ikhwan? Qadimatun lama. Sepeda nah, sedars salis. Nah, kita pelajari di kalimat jadidun qadimun di adars salis. Hadhihi sa'atu Aliin. Mana hadhihi sa'atu Aliin, ikhwan? Ini adalah jam tangan milik Ali. Jam tangannya milik Ali, atau jamnya jam milik Ali. Hiya, antum lihat hiya. Kembali ke siapa hiya ini? Jam. Tidak menggunakan huwa. Apa sebabnya tidak menggunakan huwa? Karena jam adalah mu'annas. Jam mu'annas. Sa'atun ada ta' marbutuhnya, maka dia isim mu'annas, kita gunakan hiya. Hiya jamilatun jiddan. Mana jiddan? Sangat. Dia atau jam itu bagus sekali. Sebagai bentuk penegasan dan penambahan. Bukan hanya bagus, tapi sekali. Bagus sekali. Sekali aja sa'atun jadi jamilatun. Hah? Sa'atun jadi jamilatun. Sa'atun jadi jamilatun. Hiya jamilatun jiddan. Bagus. Jamilatun tidak hanya artinya cantik. Tapi bisa untuk benda. Jamila, bagus sekali. Faham tum ya, akhi? Cantik sekali. Bagus sekali. Nah. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qidrun. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qidrun. Lihat di sini ada yang menarik di sini. Apa yang menarik, ikhwan? Hadhihi mil'aqatun. Mana mil'aqatun? Sendok. Mil'aqatun artinya? Sendok. Dia memiliki ta'mar buta. Maka kita menggunakan hadhihi. Tapi ketika kita bilang wahadhihi kidrun. Wahadhihi kidrun. Kenapa kidrun menggunakan hadhihi? Karena dia adalah suatu benda yang dia itu seperti mu'annas. Si mu'annas. Masya ta'wilun. Ta'wilun baik atau ta'wilun qarib? Karena dia selalu tempatnya di dapur. Taib. Dapur itu sinonim dengan perempuan begitu. Iya. Wallahi hadat. Wallahi ana ma sami'nahu. Wallahi hadza la yaquluhu jinniyun wala insiy. Taib. Al-qidru, antum lihat apa ini al-qidru? Kendi apa kalau kita bahasa kita ini? Tempat menaruh makanan biasanya. Panci. Panci. Ngerti, Pak ya? Tidak, dia tidak ditaruh di atas kompor, tidak. Al-Qidr itu hanya meletakkan makanan saja, tapi tidak ditaruh di atas kompor, tidak. Kalau panci mungkin bisa di atas kompor, tapi kalau ini? Apa dalam bahasa kita di sini ada? Hah? Kendi ya, kita bilang kendi, tapi bukan kendi ya. Al-Kendi di sini air biasanya kan? Tapi bisa untuk makanan, bisa untuk air. Ya seperti itulah, tempat untuk menaruh. Hah? Wajan, bukan juga wajan. Lantang ya, semacam itu, Al-Qidr. Tapi jawaban ikhwan ini alhamdulillah sudah usaha yang bagus sekali. Tapi ana sendiri sampai sekarang belum menemukan jawabannya. Sepertinya kita bisa katakan dari sananya begitu sudah. Yang paling simpel daripada kita mentakwil, kita katakan dari sananya Al-Qidr menggunakan hadihi. Nanti insya Allah kita akan cari terus apa sebabnya Qidr menggunakan hadihi. Baik. Al-mil'aqatu fil Qidr, sendok itu ada di mana ikhwan? Di dalam kendi atau rantang. Baik. Hadihi baqaratul fallahi. Hadihi baqaratul fallahi. Jadi di sini baqaratu kita menggunakan hadihi. Baqaratu al-fallahi. Ini kalimat idhafah. Mana mudhaf dan mana mudhafun ilayhi ikhwan? Baqaratu mudhafun al-fallahi. Mudhafun ilaihi. Yang terlewat kalimat mudhafun, isim yang letaknya atau statusnya sebagai mudhafun tidak boleh tanwin. Antum lihat di sini ikhwan, baqaratu. Tidak benar kalau antum bilang baqaratun. Mudhafun selalu harokatnya dhamma atau fathah saja atau kasrah saja. Tergantung daripada letaknya di mana, tapi tidak tanwin, tidak boleh tanwin. Hadza anfun wa hadza famun. Hadza anfun wa hadza famun. Mana anfun? Hidung. Hidung. Anfun hidung. Hidung. Famun mulut. Antum lihat gambarnya di bawahnya itu. Famun mulut, anfun hidung. Hadza anfun wa hadza famun, ini hidung dan ini mulut. Semuanya menggunakan hadza. Semuanya menggunakan apa ikhwan? Hadza. Muzakkar semua. Isim muzakkar. Kata benda yang bersifat laki-laki semuanya. Sekarang lihat paling bawah. Hadhihi uzunun wa hadhihi ainun. Hadhihi uzunun, ini uzun. Mana uzun ikhwan? Apa gambarnya di situ? Telinga. Wa hadhihi ainun, dan ini mata. Yang menarik di sini uzunun dan ainun tidak ada ta' marbutahnya. Tetapi menggunakan, kenapa menggunakan hadhihi? Karena dia adalah benda yang berpesanan, Ustaz. Ini baru ta'wilun sahih. Setiap benda yang memiliki pasangan artinya tidak sempurna kalau cuma satu. Telinga, ada berapa telinga? Manusia yang sempurna berapa telinganya? Dua. Maka menggunakan hadhihi. Kata tunjuk mu'annas, hadhihi. Walaupun bukan, tidak ada ta' marbutah di kalimat ainun maupun uzunun. Tapi karena uzun dan ainun sempurnanya ada dua, maka dia menggunakan hadhihi. Terus di terakhir halaman 34, anda temukan soal yang sama. Wahadhihi yadun. Yadun tidak ta' marbutahnya ikhwan. Alas sekedarik? Bala, tidak ada ta'amar butuhnya ya kan? Ya, tidak ada. Tapi kenapa menggunakan hadihi? Karena tangan itu ada berpasangan. Pasangan. Tidak sempurna tangan seorang jika satu. Ya. Wahadihi rijlun, dan ini kaki. Lagi-lagi rijlun menggunakan hadihi. Apa sebabnya? Karena dia benda yang berpasangan. Baik, faham tum? Baik. Kita akan cari kenapa Qidrun menjadi hadhi. Ini fair buat antum semua. Ya khuan akhwat, kalau ada informasi yang bisa disampaikan, maka disampaikan. Mujud huna, Ustaz. Taib. Mujud huna? Taib. Qidrun ada bimakna sangku. Sangku. Tempat makan bahasa Jawa. Sangku. Alhamdulillah. Wallah anak alas tu jawi. Ada SMS di sini yang menjelaskan. Periuk. Hah? Periuk. Periuk mungkin lebih tepat. Periuk. Santai ya. Santai. Priok lebih tepat itu. Tapi pala nakara. Sekarang kita baca ya, ikhwan. Laisa priok min. Tanjung priok bukan. Priok. Baik. Ayo akhwan, istami' thumma qari. Liman hadhihi? Liman hadhihi? Liman hadhihi? Liman hadhihi? Hadhihi li Khalidin. Hadhihi li Khalidin. Kenapa Khalidin majrur? Tasratain di sini akhwan, kenapa? Karena dia masih kuliah huruf jar. Ada huruf jar di situ. Huruf jarnya apa? Lam. Lam. Hadhihi li Khalidin. Maka lam itu harfu jar yang membuat isim setelahnya atau kata benda setelahnya menjadi majrur. Dan tanda majrur di sini adalah kasratain. Paham tum? Sekali lagi ikhwan, hadhihi li Khalidin. Hadhihi li Khalidin. Adarrajatu Anasin hadhihi. Adarrajatu Anasin hadhihi. La hadhihi darrajatu Ammarin. La hadhihi darrajatu Ammarin. Hadhihi jadidatun. Hadhihi jadidatun. Wadarrajatu Anasin qadimatun. Wadarrajatu Anasin qadimatun. Ma makna jadidatun wa qadimatun ya ikhwan? Baru lah. Jadidatun maknaha? Baru. Baru. Qadimatun? Lama. Lama. Hadhihi sa'atu Aliyyin. Hadhihi sa'atu Aliyyin. Hiya jamilatun jiddan. Hiya jamilatun jiddan. Ma makna jamilatun jiddan? Bagus. Bagus sekali. Bukan hanya bagus tapi di atasnya. Bagus sekali. Hadhihi mil'aqatun. Hadhihi mil'aqatun. Wa hadhihi qidrun. Wa hadhihi qidrun. Al-mil'aqatu fil qidri. Al-mil'aqatu fil qidri. Al-mil'aqatu fil qidri. Al-mil'aqatu fil qidri. Suara antum makin lemah ya ikhwan. Al-mil'aqatu fil qidri. Ya, jama'atan ikhwan. Al-mil'aqatu fil qidri. Al-mil'aqatu fil qidri. Hadhihi baqaratul fallahi. Hadhihi baqaratul fallahi. Hadha anfun. Hadha anfun. Wa hadha famun. Wa hadha famun. Hadhihi udhunun. Hadhihi udhunun. Wa hadhihi aynun. وهذه عين وهذه يد وهذه يد وهذه رجل وهذه رجل. Kalimat rijlun jika tidak ada harokatnya bisa jadi kita baca rajulun, tapi di sini tentu bukan rajulun, rijlun. Baik, naftal fursa lil mustami'. Bagi para pendengar yang ada di rumah dan ingin berinteraksi langsung untuk membaca, itu bisa menghubungi di telepon 823-6543. Tapi kita angkat telepon yang pertama, sesi yang kedua ini. Assalamualaikum. Halo. Halo. Iya, dengan siapa Pak, di mana? Dengan Amril di Rawamangun. Iya, Pak Amril ya? Iya. Pak Amril, ma'akal kitab? Naam. Baik. Ikra Pak Amril. Liman hadhi, safa salasatun wa salatun, halaman 33 Pak. Liman hadhi. Naam. Hadhi li Khalidin. Naam. Adarrajatu Anasin hadhi. Naam. La, hadhi darrajatu Ammarin. Naam. Hadhi jadidatun wa darrajatu Anasin qadimatun. Limada Anasin, Pak Amril? Bukan Anasun. Mudaf ilaih. Mudafun ilaih, taib. هذه ساعة علي هي جميلة جدا. طيب. هذه ملعقة وهذه كدر. نعم. الملعقة في الكدر. نعم. هذه بقرة الفلاح. فلاحي أو فلاحة؟ فلاحي. فلاحي. طيب. هذا أنف وهذا فم. طيب. هذه أذن وهذه عين. طيب كنافة أذن لنا عين هذه Pak Amril. كنافة Pak. كنافة أذن لنا عين هذه bukan هذا. Karena berpasangan. Berpasangan. Iya. Hukum muannas. طيب. وهذه يد وهذه رجل. طيب جزاك الله خير شكرا Pak Amril. وعليكم أفوانا. السلام عليكم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Amril, antum bisa menghubungi kembali di 823-6543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Umu di mana? Umu Ahda di Bekasi. Umu Ahda, ma'aki al-kitab? Naam. Taib ikra. Ya. Fadal. Liman hadihi. Liman hadihi. Hadihi li Khalidin. Ad-darajatu anasin hadihi. Sekali lagi ummu. Ad-darajatu anasin hadihi. Sambung, jangan disambung antara A dengan Dal. Ad-ra, ad-ra. Langsung sambung. Ad-darajatu anasin hadihi. Taib. La hadihi darajatu ammarin. Nah. Hadihi jadidatun. Nah. Wad-darajatu anasin qadimatun. Wadarra. Wadarra. Wad-darajatu anasin qadimatun. Taib. Hadihi sa'atun aliyin. Sekali lagi ummu. Hadihi sa'atun aliyin. Ada yang salah di sini. Sa'atu, bukan sa'atun. Oh iya. Hadihi sa'atu aliyin. Hiya jamilatun jiddan. Apa sebabnya sa'atu di situ ummu, bukan sa'atun? Sa'atu aliyin itu kalimat idhafah. Oh iya. Ya, sa'atu mudhafun aliyin mudhafun ilaihi. Yeah. Kaidahnya mudhafun tidak boleh tanwin. Dia harus harakatnya dhammah saja atau fathah saja atau kasrah saja? Kasrah saja. Di sini dhammah saja. Taib. Istamir. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qidrun. Nah. Al-mil'aqatu fil qidri. Nah. Hadhihi baqaratul fallahi. Nah. Fallahi. Nah. Hadha anfun wa hadha famun. Nah. Hadhihi udhunun wa hadhihi aynun. Nah. Wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Wa hadhi. Tayyib, jazakallahu khair. Syukran. Ustaz, saya mau tanya. Ya. Kalau misalnya jadidun itu muannasnya jadidatun. Betul. Apakah semua kata-kata itu bisa dijadikan muannas semuanya? Kata sifat maksudnya ummu. Iya, dengan ya. Penambahan ta' marbutoh. Ada kata sifat yang bisa yang muannasnya kita tambahkan ta' marbutoh, ada kata sifat yang muannasnya bukan ta' marbutoh. Tidak semuanya. Tidak semuanya. Apa contohnya? Warna misalnya ahmar. Ahmar, merah. Kitabun ahmarun. Buku yang merah. Tapi kalau kita bilang tas yang merah, hakibatun hamra, hakibatun hamra'u. Kenapa hamra? Karena dia mu'annas. Dan tapi tidak kata-katakan ahmaratun, tidak. Tidak tamru, tidak selalu tamar boto. Taib. Berarti ciri-cirinya maksud saya tanda-tandanya itu dari mu'annas ke marbuta itu banyak ya, Pak ya? Iya, tidak hanya tamar boto saja. Insyaallah tadi sedikit-sedikit insyaallah kita akan pelajari ini. Oh iya, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum, syukron. Afwan. Assalamualaikum. Tapi kita masih berikan kesempatan bagi para pendengar yang lain yang ingin mencoba membaca di 823-6543. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Pak, di mana? Abu Afifah. Abu Afifah di mana? Di Ciledug. Di Ciledug, Taib. Silakan Abu Afifa, ikra. Naam, Ustaz. Liman hadhihi? Hadhihi li Khalidin. Naam. Ad-darajatu anasin hadhihi? La, hadhihi darajatu ammarin. Naam. Hadhihi jadidatun. Naam. Wa darajatu anasin qadimatun. Naam. Hadhihi sa'atu aliyin. Nah. Iya jamilatun jiddan. Nah. Hadi mil'aqatun wa hadi kidrun. Nah. Al mil'aqatu fil kidri. Baik. Hadi taqaratul falahin. Sekali lagi. Apa artinya? Hadi taqaratul falahi. Lamnya atas titnya. Baqaratul falahi. Hadi Hadi taqaratul fallahi. Ahsanta. Hada anfun wa hadha famun. Naam. Hadi udunun. Naam. Wa hadi aynun. Naam. Wa hadi yadun wa hadi rijlun. Baik, jazakallahu khair. Syukran. Ahsanta. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Abu Afifah. Dan kita berikan satu kesempatan kembali di 8236543 yang terakhir mungkin insyaallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Akmal di Depok. Silakan Umu Akmal, ikra'i. Ya, na'am Pak Ustaz. Liman hazihi hazihi li Khalidin. Nah. Ad-darajatu anasin hazihi la hazihi darajatu Ammarin. Nah. Hazihi jadidatun. Nah. Wad-darajatu anasin qadimatun. Nah. Hazihi sa'atu aliyin hiya jamilatun jiddan. Nah. Hazihi mil'aqatun wa hazihi kidrun. Nah. Al-mil'aqatu fil kidri. Nah. Hazihi baqaratul fallahi. Nah. Haza anfun wa haza famun. Nah. Hazihi udunun wa hazihi ainun. Nah. Ainun. Ainun. Ainun. Wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Baik, jazakallahu khair. Syukran. Syukran Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz ada beberapa pertanyaan dari pesan singkat kita akan bedah. Tentang mukhadar Ustaz yang baqaratul fallah. Baik, baqaratul fallah. Baqaratu sapi. Surat Al-Baqarah. Mana surat Al-Baqarah, ikhwan? Sapi, dan ini diperuntukkan untuk sapi betina. Al-Fallah, Al-Fallah, oh iya kita belum terjemahkan ya. Al-Fallah, petani. Al-Fallah artinya petani. Baqaratul Fallahi, sapi petani. Sapi milik petani. Pak Tani. Al-Fallah di sini laki-laki, bukan perempuan. Jazakallah. Yang kedua ada pertanyaan kembali. Apa bedanya liman hadha dengan liman hadhihi? Mungkin secara singkat. Liman hadha dan liman hadhihi maknanya sama, milik siapa ini. Tapi kita katakan tadi hadha untuk menunjuk isim laki-laki, adapun hadhihi untuk menunjuk isim perempuan. Jadi tergantung benda yang ditunjuk, lalu juga tergantung orang yang ditunjuk, apakah orang sebut laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki kita katakan liman hadha, kalau perempuan liman hadhi. Lalu kalau isim, kata bendanya kata benda yang bersifat muzakkar laki-laki, maka kita gunakan liman hadha. Kalau bendanya bersifat mu'annaf perempuan, kita gunakan liman hadhihi. Wallahu a'lam. Yang berikutnya mungkin diulangi kembali Ustaz, kenapa kidrun jadinya mengamaki hadhihi yang ini masih mungkin tertinggal. Ya ini yang anak katakan tadi sampai sekarang kita belum menemukan. Belum menemukan. Ada beberapa tadi takwil dari beberapa ikhwan. Kidrun karena ini benda yang biasa di dapur, dan dapur katanya selalu apa namanya sinonimnya pasti perempuan di dapur, maka katanya kidrun perempuan. Sifatnya perempuan. Wallahualam, tapi ini kita akan cek kembali, kita akan terus periksa. Bagi antum yang punya informasi tolong disampaikan masa ini. Wallahualam. Berikutnya Ustaz, jika mudhafun ilaihnya wanita apakah tetap majrur huruf terakhirnya kasrah atau bagaimana Ustaz? Iya, beberapa bisa kasar, beberapa jika tidak. Ini agak luas nanti pembicaraannya. Tapi kita beri contoh misalnya Fatimatu, misalnya bintu Fatimati, ya bintu Fatimatu. Bintu Fatimati. Tetap dia harus majrur. Tapi nanti kalau kita temukan ada isim lain perempuan bisa jadi tidak kasar. Ini tergantung daripada isimnya. Nanti insyaallah kita akan terus menemukan contoh-contoh lain insyaallah dalam pelajaran berikutnya. Wallahu a'lam. Kemudian dari salihin di Jatinegara, Ustaz apakah sama liman hadihi dengan liman sayyaratu hadihi? Apakah sama? Liman hadi dan liman? Sayyaratu hadihi. Tidak ada ini. Dari segi makna dua-duanya benar. Dari segi makna dua-duanya benar. Hanya saja yang liman hadihi tidak disebutkan bendanya apa. Kalau di sini liman sayyaratu hadihi sudah diketahui. Ternyata yang ditunjuk adalah mobil, sayyarah. Taib. Kemudian satu lagi untuk gigi, pakai hadha atau hadhihi? Sinnun. Sinnun. Pakai hadha atau hadhihi, kan? Pakai hadhihi. Kenapa sudah hadhihi? Pasangan. Berpasangan. Ya. Atas bawah. Taib, hayyakumullah. Taib, jazakallahu khair. Taib, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Banyak maklumat yang bisa kita dapatkan, maka tolong di murojaah sebelum tidur malam ini. 5 sampai 10 menit, lalu nanti insyaallah pada pekan yang akan datang, Jumat yang akan datang, sebelum antum mendengarkan pelajaran bahasa Arab jam 8 atau jam 8 lewat, setelah isya antum segera melihat bukunya dan murojaah kembali. Jadi begitu kita pakai murojaah setelah pelajaran langsung, dan juga mengulang sebelum pelajaran yang pekan depan akan dimulai. Demikian. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.